Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut geling wanita. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, sejak dulu dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut geling wanita.